Kemudian kami pun berpisah. Ini kata beliau. Dan saya tidak tahu bagaimana perkembangan beliau saat ini. Begitu katanya. Ustaz, lanjutkan dakwahmu. Istiqomahlah. Semoga Allah membantumu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baru saya baca. Kejutlah saya membacanya. Kemudian saya coba memburunya dengan saya balas. Memang sudah tidak ada lagi nomor tersebut. Nah, kaum muslimin, ala kulli hal, ini orang benar atau tidak, jujur atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Hanya saja saya sudah membaca WhatsApp seperti itu. Tetapi petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang sudah saya paparkan dan sebenarnya di mana-mana makin menguatkan bahwa sosok tersebut memang sudah ada. Nah, sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang menyangka-nyangka Muhammad Qasim yang di Pakistan itulah calon Al-Mahdi. Karena mimpinya yang sangat banyak dan menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Mimpinya tentang Rasulullah sudah lebih 300 kali berjumpa dengan Rasulullah. Ini kata Muhammad Qasim. Tapi saya sampai hari ini tidak yakin dan bahkan tidak percaya Muhammad Qasim yang lahir di Pakistan dialah yang menjadi Al-Mahdi kelak. Tidak percaya saya. Kenapa tidak percaya? Kata Nabi lahirnya di Madinah, ini Pakistan. Orangnya ganteng sih. Usianya sekarang yang lebih kurang 37-38 juga lah. Ganteng sekali anak mudanya. Tapi dia tidak berjenggot. Imam Mahdi mengatakan dia terus rambutnya hitam. Lalu kita katakan Rasulullah rambutnya pirang. Habis itu akhlaknya seperti akhlak, kata Rasulullah. Dia orang biasa, bukan ahli ilmu. Al-Mahdi itu ahli ilmu. Hidupnya di tengah para ulama. Makanya Muhammad Qasim tidak. Saya berani mengatakan tidak lah. InsyaAllah. Baik Bapak Ibu, makanya kalau kita ada ilmu, kita tidak mudah begitu mudah percaya. Baik, sesi pertama. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana bergabung dengan Imam Mahdi? Bagaimana kita menjadi salah satu bahagian daripada orang-orang beriman yang merapat dengannya? Saya buka ruangan 5 menit saja, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sumatera Barat sekarang telah menghadirkan metode pendidikan akhir zaman. InsyaAllah di bawah naungan saya langsung, Pak. Pendidikan akhir zaman yaitu Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Bapak Ibu, tahun 2003 saya dapat banyak rayuan untuk pindah ke Jakarta. Disediakan lahan yang luas, disediakan gedung-gedung sekolah dan rumah yang indah, mobil yang menawan. Saya mengatakan tidak, saya kembali ke Sumatera Barat. Tekad saya dengan kawan-kawan dulu di Mesir, kalau sudah pulang kita langsung ke Sumatera Barat. Hujan namanya mana di kampung orang? Hujan batu di kampung awak, kampung awak yunan kawak, gadangan. Itu tekad saya dan azam saya. Dan saya buktikan, Pak. Berbagai macam rayuan dunia sempurna lengket kepada saya. Saya lepaskan diri saya satu dari Jakarta. Saya pulang ke Sumatera Barat 2001. 2003, resmi saya mendirikan sekolah Al-Quran. Sekolah Al-Quran dari PAUD. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari publik. Satu-satunya sekolah Al-Quran pertama kali di Payakumbuh kami yang merintis, Pak. Kemudian kami lanjutkan ke TK, TK Al-Quran, TK Al-Hufaz. Dan alhamdulillah TK ini pun menjadi TK favorit. Kemudian kita lanjutkan ke SD. Sekali lagi SD Al-Hufaz menjadi SD favorit. Kami tidak pernah mengemis kepada pemerintah minta bantuan-bantuan, tidak pernah. Kita juga tidak pernah mengemis bantuan dari Arab Saudi, Qatar dan lain-lainnya. Dengan kemandirian yang sempurna kami berdiri sendiri dengan segala susah dan duka. Alhamdulillah akhirnya sekolah Al-Quran Al-Hufaz menjadi sekolah favorit. Dan datanglah tamu-tamu dari luar provinsi. Pasti pemerintah mengarahkan kepada kita untuk studi bandingnya. Ini menandakan bahwa kita mendapat pengakuan dari pemerintah dan dari publik luas. Kaum muslimin, lalu tamatan Al-Hufaz menjadi tamatan favorit yang diidolakan oleh seluruh sekolah-sekolah tingkatan menengah pertama, pesantren. Akhirnya dengan desakan para orang tua, mereka minta agar kami buka tingkat SMP lanjutan pesantrennya. Kami bukalah Madrasah Mulazamah Al-Hufaz tingkat SMP. Kandang-kandang sapi kami jadikan sebagai asrama darurat dengan triplek. Alhamdulillah dengan izin Allah kami meluluskan santri-santri yang hafiz Al-Quran, santri-santri yang punya adab dan etika yang tinggi, punya ibadah dan keyakinan yang berprinsip. Alhamdulillah. Satu tahun lulusan pertama kemarin, lulusan ini dilanjutkan oleh orang tuanya ke pesantren tingkat SMA di berbagai tempat dan provinsi. Dan rata-rata mereka menjerit kepada kami. Mereka tidak ingin adik-adiknya yang masih di madrasah mulazamah kami mengalami nasib abang-abangnya. Karena tidak ada pesantren yang siap menampung generasi tamatan dari kita, Pak. Maaf saya agak keterlaluan bahagianya gitu. Karena generasi tamatan dari kita istimewa, bukan hanya hafiz Quran, mereka memiliki akidah, ibadah dan adab yang tinggi. Dan ini yang jarang ditemukan di pondok-pondok pesantren kebanyakan. Artinya tekanan dan desakan kepada kami sangat banyak dari para orang-orang tua yang anaknya kelas 3 sekarang, agar kami buka lanjutan tingkat SMA. Memang dulunya, awalnya niat saya tamat SD kami terima, 7 tahun di bawah pendidikan di bawah kami, anak ini setara dengan S1 dari Timur Tengah. Ini azam saya dulu. Karena keterbatasan SDI dan fasilitas sarana, akhirnya kami coba sampai tingkat SMP saja. Ternyata ini memaksa kami sekarang untuk melanjutkan ke tingkat SMA. Alhamdulillah, kami sudah punya tanah 30 hektar. Alhamdulillah, di kabupaten 50 kota. Tanah ini sudah aman sekarang Bapak Ibu. Sudah sertifikatnya sudah atas nama kita. Sudah bersertifikat, walaupun di dalam ya, enggak di kota lagi. Karena di kota sulit mencari mendapatkan tanah yang seluas ini. Sekarang wahai Bapak Ibu, tanpa minta bantuan seinihalah ke pemerintah, kami mulai membangun fasilitas gedung Al-Quran untuk pertama kali Sumatera Barat, di mana ini yang kita jadikan sebagai cikal bakal lahirnya ulama-ulama Rabbani dari ranah Minang insyaallah taala. 3 lantai. Lantai dasar untuk ruangan ibadah, seminar, tabligh akbar, kajian dan ruang serbaguna lah. Lantai pertengahan adalah untuk asrama santri dan siswa. Yang bagian atas adalah untuk tempat pembelajaran para santri-santri kita, Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Totalnya luasnya 1404 meter 3 lantai itu. Nah, per satu lantai adalah 2.300.000 per 1 meter maksud saya, 1 meternya. Sejak 2 bulan saya sampaikan kepada publik, mudah-mudahan orang-orang beriman ada yang tertarik investasi akhiratnya dengan kami, dengan kita sudah terkumpul lebih dari 434 meter. Alhamdulillah dalam 2 bulan. Artinya sudah lebih 900-an juta lebih lah yang terkumpul. 954 juta itu berapa meter tadi? 954 juta yang terkumpul. Total yang kita cari 3 miliar 229 juta rupiah. Jadi ini yang kita kejar dengan pertolongan Allah dan dengan imannya orang-orang beriman. Pada subuh hari ini saya lakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berkenan kami ajak untuk sama-sama investasi akhirat ini Bapak Ibu? Karena kita mandiri Pak, kita tidak pernah bersandar pada pemerintah dan kita tidak pernah minta bantuan ke Timur Tengah. Tapi selama ini kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu berkenan bersama-sama dan kita beramal, sebelum kita lanjutkan, silakan dalam 5 menit saja kelilinglah. Mana pemuda-pemuda masjid, saya minta tolong keliling. Ambillah harta-harta Bapak yang terbaik. Kalau saya tidak bawa dana cash, silakan masukkan ke nomor rekening berikut ini. Bank saya mandiri 063000089 atas nama Tuki Friha. Kemudian BCA 614504736060. Ini bisa dengan mobile banking atau dengan internet banking Zulkifli Muhammad Ani atau bank muamalat. Muamalat, siapa tahu ada punya bank muamalat. 02300 1145 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 nomor pribadi saya, Pak. Nomor pribadi saya 0812, ada WA-nya. 6601133 1, dan nomor 0852 9222 408. Silakan masing-masing dari dua nomor ini. Ibu-ibu, saya tidak bawa dana cash, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi bagi ibu-ibu yang serius ingin menambah investasi akhiratnya, cincin boleh dilepas, gelang boleh dilepas, nanti bisa dilepas insya Allah. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita, ya, tema kita akan kita lanjutkan. Yang mau tanya jawab nanti siapkan kertasnya, sudah ada? Dimajukan ke depan. Sudah jalan belum? Belum. Apa? Maksud, bukan maksudnya infaknya sudah jalan. Sudah. Di luar juga kami siapkan sertifikat wakaf. Ini sertifikat wakaf yang diisi berapa bapak ibu berkenan mengisinya. Ada nomor rekeningnya juga di sini, ya, dan nomor konfirmasinya. Ada sertifikat wakaf untuk 1 meter, 2.300.000, ada yang setengah meter, 1.650.000, dan ada yang kami kosongkan diisi berapapun kesanggupan kita. Semoga inilah yang akan membela bapak ibu semua nanti pada hari-hari menegangkan dan genting di akhir zaman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Nanti kalau ada yang sudah transfer, silakan dikonfirmasi ke nomor saya, karena biasanya saya akan balas dan saya doakan. Secara khusus kita doakan. Mudah-mudahan yang bersangkutan dimuliakan oleh Allah hidupnya, dijaga dan diberkahi keluarganya, ditinggikan derajatnya dunia sampai ke akhirat, dilepaskan oleh Allah dari beban-beban hutang yang melilitnya, dan dibukakan pintu-pintu dari setiap kesulitannya, disembuhkan siapapun yang sakit di antara keluarganya. Ini yang akan kita doakan buat orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan gedung Al-Quran kita di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Yang berasal dari Payakumbuh atau di Sumatera Barat, kalau mau kemana-mana, ke Bukit Tinggi, ke Pariaman, ke Padang, ke mana, mampirlah Pak. Di tengah kota, pesantren kita itu tingkat SMP, yaitu Madrasah Mulazamah Al-Hufaz tingkat SMP. Nah yang kita bangun sekarang itu tingkat SMA-nya, yaitu di Kabupaten Lumpur Kota, di Sayat Lawet. Sekarang pembangunan sedang dimulai, Pak. Tukang kita yang baru mulai bekerja 14 orang. Insyaallah akan terus bertambah, karena kita akan kejar mudah-mudahan Juni sudah dapat dipakai, walaupun belum finishing pun enggak apa-apa. Kita sudah mulai pakai ini. Baik. Bapak Ibu, kira-kira kita sampai jam berapa? Bisa setengah jam lagi enggak setelah ini? Bisa setengah jam lagi. Kalau begitu saya sarankan sholat sunat syuruk dulu 2 rakaat, paling hanya 3 menit kan? 3 menit 5 menit, habis itu kita lanjut lagi setengah jam lagi ke depan. Ya, silakan. Biar aja nak. Oke, nggak penting kita buka dulu.